ada di dalam hatiku. Takkan mungkin ada ruang, kan ku jaga dengan setia. Janji yang telah terucap satu untuk selamanya. Hanya dipisah oleh mau, itu janjiku kepadamu. Aku lelaki memegang janji sehidup semati denganmu. Masih saja pasanganmu ada dalam pikiranku. Indah pola matamu, sejukkan hatiku. Izinkan ku lebih dekat mengenalmu, lebih dalam kan ku jaga hatiku sampai nafasku. Dengan setia janji yang telah terucap satu untuk selamanya. Hanya dipisah oleh mau, itu janjiku kepadamu. Aku lelaki memegang janji sehidup semati. Pandanganmu ada dalam pikiranku. Indah bola matamu, sejukkan hatiku. Izinkan ku lebih dekat mengenalmu, lebih dalam kan ku jaga hatiku sampai nafasku berhenti. Mempesonaku, senyumanmu selalu ada dalam hayalku. Tak terganti, selalu di hati. Izinkan ku mengenalmu lebih dekat lagi. Masih saja pajanganmu ada dalam